Halaman 23 kita waqaf, kita berlatih waqaf pada huruf hijaiyah yang sebelum huruf terakhir ada bacaan mat atau bacaan lin. Nah, maka ini panjangkan matnya, ya tetap 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Ya. Coba kita ambil beberapa contoh. Halaman 23. La yamassuhumus su'. Coba. La yamassuhumus su'. Ini waqaf pada hamzah. Yang sebelumnya ada mat, yaitu wawu. Nah, ini panjangnya berapa rokat? 2 boleh tidak? Nah, kalau 2 kurang. Karena pada asalnya saat wasol pun sudah harus 4 harokat karena bertemu dengan hamzah. Nah, ini yang seperti ini kalau bertemu dengan hamzah ketika waqaf minimal 4 harokat ya, 4 harokat ya, kalau 2 masih kurang ya, 4 atau 6. La yamassuhumus su, 4 atau 6 as-su. Lalu hamzahnya tampakkan dengan cara kita menaikkan nada as-su ya. Baik. Ulangi. La yamassuhumus su. La yamassuhumus su. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Dan qalqalah. Ini semuanya kita ambil contoh-contoh yang akhirnya huruf qalqalah. Wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Wa la yanquduna al mithaq. Wa la yanquduna al mithaq. Inna Allaha bima ya'maluna muhit. Inna Allah bima ya'maluna muhit. Falyabudu rabb hadzal bait. Jadi huruf ya-nya huruf lin ya. Asalnya bukan bacaan mad ya. Kalau wasal tidak ada mad. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي ya. Ya, ini tidak ada mat ketika wasol. Ketika waqaf baru taknya jadi sukun, lalu yang lin, bacaan lin boleh menjadi 6 harokat. Sehingga kita mengenal ada mat lin. Boleh 2 harokat, boleh sampai 6 harokat. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ. Ya. Kemudian yang berikutnya halaman 24 juga contoh-contoh waqaf pada huruf-huruf yang sebelumnya ada bacaan lin ya. Ada bacaan lin. Ini melengkapi contoh yang tadi yang 2, kemudian kita tambahkan pada halaman 24 ya. Jadi bacaan matlin boleh 2 harokat, boleh sampai 6 harokat.